hatiku jika begini. Entah bagaimanakah lagi jika kau tiada di dalam hati. Cinta, jangan kau pergi, tetap di sini di dalam hati. Tetap temani aku dalam suka dan duka dan hingga akhir nanti bersamaku. Hanya satu pintaku, percayalah semua adalah tentang kamu. Dan tak ada selain dirimu di dalam hatiku. Cuma ada kamu. Cinta, jangan kau pergi, tetap di sini di dalam hati. Tetap temani suka dan duka dan hingga akhir nanti bersamaku. Hanya satu pintaku, percayalah semua adalah tentang kamu. Dan sama denganku. Cinta.